Doamne, le dimata, mâninga când beta, cu cearică mana, pada siapa, cu bertanya. Kini tinggal kesannya, yang menusuk jiwa, jiwaku merana karena percaya aku kecewa. Kini dia pun hilang, tak tentu rimbanya di mana, entah pun di mana. Dendam merana, kau tinggalkan beta, hilang tak berganti, jiwaku lara meratap sunyi. Lara meratap sunyi.